Duwe ku mung rasa tresno, duwe ku mung rasa sayang, nganti nyawaku ninggalke roko, rasa kurang ilang. Tresno ning jero dodo, sing tak calo imbang ono, masih aku rasuki pondo, moyen dikawi loro. Sak pedote nafasku, monggo wis sing tak tunggu, ora ono liyane sing ning atiku. Saoncate nyawaku, ora ngalih tresnaku, ademe angin dalu dadi saksi bisu. Tresno ning jero dodo, sing tak jalo imbang ono, masih aku rasuki pondo, boyen dikawe loro. Sak pedote nafasku, monggo wis sing tak tunggu, ora ono liyane sing ning atiku. Saoncate nyawaku, ora ngalih tresnaku, ademe angin dalu dadi saksi bisu. Sapedhote nafasku, monggo wis sing tak tunggu, ora ono liyane sing ning atiku. Saoncate nyawaku, ora ngalih tresnaku, ademe angin dalu dadi saksi bisu. Ademe angin dalu dadi saksi bisu.